Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini alhamdulillah telah memasuki ayat ke-21 dari surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqan وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Artinya, dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan kepadanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Dibangunkannya Ashabul Kahfi dari tidur merupakan suatu dalil akan adanya hari kiamat dan hari kebangkitan. Hal ini terjadi ketika kamu masih dalam keadaan hidup dan masih dalam berada di dunia. Allah Subhanahu wa taala telah menidurkan mereka dalam tidur yang sangat panjang, lalu kembali menghidupkannya. Mereka telah ditemukan dalam keadaan hidup. Ini adalah bukti yang nyata bahwasanya hari berbangkit itu dan hari hisab, hari kiamat itu akan datang kelak. Tidak ada satupun orang yang membantah seharusnya tentang hari kiamat dan hari kebangkitan tersebut. Karena ini adalah suatu bukti yang terjadi pada pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang-orang melihat pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berselisih pendapat tentang urusan mereka, tapi di antara mereka mengatakan, "Bangunlah masjid karena urusan ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu." Sebagaimana yang sudah disampaikan pada pertemuan lalu oleh Ustaz Perdana bahwa waktu itu adalah milik Allah. Kehidupan ini adalah milik Allah. Semua apa yang kita miliki, bahkan badan kita sendiri ini pun bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, maka janganlah sampai kita terlena di dalam kehidupan ini sehingga kita jauh dari keyakinan tentang hari kiamat dan hari kebangkitan. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Maka pada ayat ini dikatakan, lanattakhidanna 'alaihim masjida, maka kami akan bangun masjid. Maka kalau orang yang sudah pernah ke sana mengunjungi Gua Kahfi di Yordan, maka akan terlihat di samping gua tersebut ada sebuah masjid didirikan. Begitulah janji Allah Subhanahu wa taala terwujudkan sampai pada saat sekarang ini masih ada masjid itu dan masih dipergunakan untuk salat dan beribadah, khususnya juga bagi musafir yang berkunjung ingin melihat Gua Kahfi tersebut dan Laut Mati. Begitu Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Pada pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita pada hari ini karena ada satu dialog yang terjadi yang dilakukan oleh masyarakat ketika mereka mengetahui tentang para pemuda Ashabul Kahfi ini. Allah sudah menjelaskan asarna alaihim ya'lamu anna wallahi anna wa'dallahi haqqun. Ketika Allah menunjukkan pemuda Kahfi ini kepada mereka dan kemudian mereka melihat ini suatu tanda kekuasaan Allah yang besar, ya Allah ingin mengajarkan kepada mereka dan kepada kita semua bahwa permasalahan hari berbangkit itu bukan permasalahan yang susah bagi Allah. Itu pasti terjadi dan mudah saja bagi Allah. Ya, orang yang mati dihidupkan itu mudah bagi Allah. Karena jangankan itu, belum ada orangnya kemudian diadakan oleh Allah, itu sesuatu yang tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Konon lagi kalau hanya sekedar membangunkan atau menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Yang menarik juga di sini adalah ketika mereka kemudian berselisih atau berbeda pendapat tentang apa yang harus mereka lakukan terhadap gua Ashabul Kahfi ini. Jadi sebagian mengatakan ubnu alaihim bunyana, bangun bangunan di sini, ya. Tapi ada yang mengatakan udahlah lanattakhizanna alaihim masjida, kita bangun saja masjid di sini. Para pendengar rahimakumullah, inilah permasalahan utama dan merupakan kesalahan kita ketika memahami sesuatu, ya. Di sini Allah gambarkan bagaimana kesalahan masyarakat pada saat itu melihat Ashabul Kahfi itu sebagai sesuatu yang harus dikenang secara sejarah, tetapi tidak diambil ibrah, tidak diambil pelajaran dan hikmah dari kisah perjalanan mereka, ya. Yang ditahukan hanya oh ini rumah si Anu, oh ini rumah Soekarno misalnya kalau di sini. Tetapi tidak diambil pelajaran bagaimana Soekarno berjuang untuk memerdekakan negara ini. Oh ini bangunan Kiai Wali Songo misalnya, salah satu Kiai Sunan Giri atau siapa. Banyak orang berziarah di situ, tetapi terjadi kesalahan pemahaman terhadap kuburan itu. Bukannya malah mereka membacakan ayat suci Al-Quran, mendoakan sang kiai yang sudah meninggal, malah minta berkat dan sebagainya. Jadi kesalahan utama kita adalah salah di dalam memahami, ya. Makanya sebaiknya kalau ada tempat-tempat bersejarah atau bahkan kuburan sekalipun, itu hendaknya diletakkan pelang-pelang yang bertuliskan seperti ini. Kalau kuburan misalnya, inilah, disinilah tempat akhir dari kehidupan manusia sehebat apapun dia. Jadi akhirnya orang tahu, oh iya, hebat apapun saya berakhir kemari, ya. Kalau misalnya ada kuburan para nabi, disebutkan disinilah dimakamkan seorang nabi yang berjuang untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, ya. Jadi akhirnya orang yang melihat di situ, oh iya, ternyata yang harus saya lakukan adalah berbuat lebih baik kepada orang lain sebagaimana dilakukan oleh nabi, ya. Ya, begitu juga dengan tempat-tempat lainnya, ya. Tempat-tempat bersejarah, disinilah letak tempat-tempat benda pusaka atau kuno misalnya. Tujuannya adalah begitu hebatnya orang-orang dahulu di dalam membuat pusaka-pusaka kuno, ya, yang tahan lama, yang dikenang oleh sejarah, ya. Yang sekarang itu hampir-hampir tidak kita dapatkan lagi. Kalau orang sekarang buat keris, ya itu cuma tahan beberapa tahun, berkarat, tumpul, hancur, ya. Kalau orang dulu buat keris berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun, ya, subhanallah. Dan itu semakin lama semakin hampir tidak kita dapatkan. Jadi permasalahannya adalah kita kurang belajar dari sejarah. Kita tahu sejarah, tapi kita tidak mengambil hikmah atau pelajaran terbesar dari sejarah itu. Maka mulailah menata pemikiran kita kembali. Bagaimana kita mengambil hikmah, bagaimana kita kemudian mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita pelajari, itu merupakan suatu hal yang jauh lebih baik lagi untuk kita lakukan. Apa yang tertera atau apa yang diinformasikan Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-21 ini menggambarkan betapa mereka hanya disibukkan oleh urusan yang bersifat simbol semata, tetapi ternyata mereka tidak mengambil pelajaran terpenting bagaimana para pemuda Al-Kahfi itu, yang bisa kita tuliskan disinilah terkubur para pemuda yang kuat keimanannya dan sampai matinya mereka mempertahankan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu sampai. Iya. Sangat menarik sekali cerita ini, yaitu penutup ayat dari 21 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya dibangun masjid. Apa rahasia dari dibangun masjid itu? adalah untuk mengingat sebagai momentum mereka itu adalah momentum ketaatan kepada Allah itu sudah sampai kepada puncaknya. Maka itulah yang perlu kita ingat di dalam pembangunan masjid yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-21 ini. Maka inilah yang perlu kita bangun. Untuk apa membangun masjid itu? Adalah untuk mengingatkan bagaimana taatnya pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sangat khawatir mereka itu tertukar agama mereka, terlebih-lebih akidah mereka. Itulah yang mereka pertahankan. Maka bisalah kita kiaskan di dalam kehidupan kita yang nyata pada saat ini, yaitu kita harus membangun akidah kita supaya lebih kuat, sehingga kita tidak mudah tergoyangkan oleh dalam gelombang kehidupan yang begitu dahsyat ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan merasakan kitalah yang sebetulnya perlu kepada Allah, kitalah yang membutuhkan Allah, kitalah untuk meminta dan tempat bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita lewatkan kesempatan ini, karena dibangunnya masjid itu adalah supaya mengingat atas ketakwaan. Kalaulah kita merenungkan bagaimana mereka memperjuangkannya, lari dari satu tempat ke tempat yang lain, terus bersembunyi. Jarak rumah mereka itu dengan gua itu adalah sangat jauh pada saat itu, sehingga mereka itu bersembunyi satu rumah. Habis satu rumah mereka merasakan aman sedetik, mereka terus berlari sampai mereka ke gua. Itulah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat menikmati kehidupan ini dengan mempertahankan akidah kita kepada Allah. Amin. Dan keimanan kita kepada Allah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.